Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ayuhal ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya al-Imam Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita berhenti pada bait yang ke-79 yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, wa rusla fil muharramil muharram arsalahum ilal muluki fa'lam. Dan pada bulan Muharram di tahun yang ke-7 Hijriyah, setelah terjadinya peristiwa sulhu al-Hudaybiyah, maka Nabi SAW beliau mengutus banyak sekali utusan kepada para raja-raja yang ada ketika itu. Beliau saat itu juga pertama kali membuat stempel, cincin resmi yang dengannya beliau mengirim surat ke raja-raja. Dan telah kita bahas kepada raja mana saja beliau mengirim surat dan siapa saja para sahabat yang diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada para raja-raja tersebut. Tayib. Kita lanjutkan bait yang berikutnya, yang ke-80. Kata beliau rahimahullah, wa uhdiyat mariyatul qibdiyah fihi wa fi thaminatis sariyah li mu'tatin sarat wa fi siyami qad kana fathul baladil harami. Kata Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wa uhdiyat mariyatul qibdiyatu fihi, dan di tahun tersebut, ay fi sanati sabi'ah wa huwa fi syahril muharram, masih di bulan Muharram tahun yang ke-7 Hijriyah, setelah Nabi alaihi salatu wassalam mengirim utusan-utusan itu, uhdiyat mariyatul qibtiyah, salah seorang utusan yang dikirim oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau adalah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu, yang dikirim oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada Al-Muqayqis, penguasa Iskandariyah saat itu. Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu menyampaikan surat kepada Al-Muqayqis dan diterima surat tersebut dengan baik, hanya saja tidak disebutkan apakah Al-Muqayqis masuk Islam atau tidak. Al-Imam Ibnu Sa'ad rahimahullah ta'ala beliau menegaskan bahwa Al-Muqayqis tidak masuk Islam. Beliau menerima dengan baik surat tersebut tapi enggan untuk masuk Islam. Dan dia kemudian memberikan beberapa hadiah untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Ibnu Sa'ad rahimahullah ta'ala, lam yaslam Al-Muqayqisu wa ahda ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam mariyat al-qibtiyah wa ukhtaha sirin wa himarahu ya'fur wa baghlatahu duldul. Al-Muqayqis tidak masuk Islam, namun dia mengirim beberapa hadiah besar kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah Mariyah al-Qibtiyah. Jadi Muqayqis memberikan dua budak wanita dan juga dua hewan kendaraan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dua budak itu adalah kakak beradik. Yang pertama Mariyah al-Qibtiyah, yang kemudian diambil oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai hamba sahaya, umul walad. Yang kedua Sirin al-Qibtiyah. Sirin ini kemudian nanti diberikan oleh Nabi kepada Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Dan dua ekor kendaraan. Yang pertama, himar, keledai, yang diberi nama kemudian oleh Nabi SAW dengan ya'fur, ma'ruf, sering dipakai oleh Nabi SAW. Himar Nabi namanya ya'fur. Satu lagi adalah peranakan antara keledai dengan kuda, yaitu seekor bagal yang kemudian diberikan nama duldul. Ini juga ma'ruf, sering dipakai oleh Nabi SAW. Dan duldul ini satu-satunya bagal yang berwarna putih yang ada di Arab ketika itu. Satu-satunya bagal yang berwarna putih yang ada di Arab ketika itu. Diberikan hadiah oleh Al-Muqawqis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Di akhir Muharram, hadiah-hadiah tersebut diterima oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maria Al-Qibtiyah adalah seorang wanita dengan kulit putih bersih, dan beliau asli orang Kipti sehingga parasnya begitu cantik. Tetap dijadikan sebagai budak oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi beliau menjadikannya sebagai ummul walad, di hijab. Ini pernah kita bahas kemarin, beda antara wanita budak dengan wanita merdeka adalah hijab atau tidak. Tapi kepada Maryah Al-Qibtiyah, Nabi alaihi salatu wasallam menghijabinya. Namun beliau tetap sebagai mulkul yamin. Tayyib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, asal dari Maryah Al-Qibtiyah. Beliau wafat pada bulan Muharram tahun ke-16 Hijriyah. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan. Qala wa fi thaminati sariyah li mu'tatin sarat. Peristiwa berikutnya adalah peristiwa terjadinya perang Mu'tah. Di sini beliau menegaskan bahwa Ghazwatu Mu'tah terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah. Terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah. Para ulama berselisih pendapat tentang penamaannya. Ada yang menamakan Ghazwatu Mu'tah, perang Mu'tah, dengan nama Ghazwah. Ada juga mereka yang menamakan dengan Sariyah, Sariyatu Mu'tah. Kalau diartikan bahasa Indonesia sama saja, perang, perang Mu'tah. Apa bedanya Sariyah dengan Ghazwah? Muraja, apa bedanya Sariyah dengan Ghazwah? Sama saja artinya perang. Ghazwah, Rasulullah SAW ikut keluar. Taib. Kalau Sariyah, Sariyah itu Nabi tidak ikut. Jadi Sariyah adalah pasukan perang yang diutus oleh Nabi SAW, beliau tidak ikut serta di dalamnya. Ini namanya Sariyah. Kalau Ghazwah, pasukan perang yang dipimpin langsung oleh Nabi SAW. Baik. Nah, sebetulnya kalau dilihat perang Mu'tah ini masuknya adalah Sariyah, karena Nabi SAW beliau tidak ikut serta. Dan ma'ruf, antum buka kitab sejarah dimanapun, Nabi tidak ikut serta dalam perang Mu'tah. Sehingga asalnya seharusnya namanya yang benar adalah Sariyah, bukan Ghazwah. Namun kenapa para ulama mereka ada yang menyebutkannya atau memberikan nama dengan Ghazwatu Mu'tah, perang Mu'tah? Hal ini berdasarkan tinjauan jumlah pasukan. Nanti akan kita bahas berapa besar pasukan yang ada di dalam perang Mu'tah ini. Tayyib. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila Mu'tah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengutus pasukan perang ke Mu'tah fi Jumadal Ula min sanati thamanin wa ammara 'alaiha Zaid ibn Harithah, pada bulan Jumadil Ula tahun ke-8 Hijriyah. dan beliau menunjuk komandan utamanya adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Sebelum lanjut, Mu'tah adalah sebuah daerah di Urdun, sekarang Urdun masuknya. Sebabnya, sebab terjadinya perang Mu'tah, ini masih ada kaitannya dengan peristiwa di bulan Muharram yang disebutkan oleh beliau pada bait yang ke-79. Karena Nabi SAW, beliau mengutus beberapa sahabat membawa surat kepada raja-raja. Nah, di antara utusan-utusan itu ada satu yang beliau utus ke Ghassan. Tidak disebutkan di sini siapa nama dari utusan itu. Kalau kita lihat, mungkin kita akan beranggapan sahabat yang diutus oleh Nabi SAW hanya satu ke arah Ghassan. Namun ternyata tidak hanya satu, ada dua sahabat yang diutus ke daerah Ghassan. Satunya kepada Malik Ghassan, satunya kepada Malik Basra. Itu tempatnya tidak terlalu jauh. Jadi di utara Jazirah Arab itu ada orang-orang Arab rata-rata Kristen, Nasara. Dan mereka saat itu di bawah wilayah Romawi. Di bawah wilayah Romawi, sehingga mereka ikutnya di bawah pemerintahan Romawi. Maka kebanyakannya Nasara, termasuk Malik Ghassan, Malik Busra, dan sekitarnya. Nah, salah satu utusan Nabi SAW yang beliau utus ke Ghassan, lebih tepatnya ke Busra, ini dihadang oleh Al-Harith dan kemudian dibunuh. Selesai mengantarkan surat, diterima surat itu, begitu sahabat ini kembali di tengah jalan, dicegat. Kemudian ditanya, apakah kamu utusan Muhammad SAW? Sahabat ini menjawab, iya. Seketika itu langsung dipenggal kepalanya. Nah, berita itu sampai kepada Nabi SAW di Madinah. Utusan-utusan beliau yang lain itu tadi, semuanya kembali. Baik suratnya diterima atau tidak. Seperti Kisra, Raja Persia. Menolak surat itu, bahkan dirobek surat itu. Tapi utusan tetap dikembalikan. Dari Yaman dikembalikan, dari Iskandariah, dari Mesir dikembalikan, dari Romawi yang bertemu Heraklius pun dikembalikan. Dari Yamamah dikembalikan. Kecuali ini tadi, yang dikirim ke Busra. Kembali hanya nama. Dan maklum, membunuh seorang utusan adalah pengumuman perang. Maka Nabi SAW beliau marah dengan itu. Sudah suratnya tidak kembali, utusannya dibunuh. Fastanfara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW pun menyerukan tanfir. Beliau mengumpulkan kurang lebih 3.000 pasukan. Beliau kumpulkan 3.000 pasukan, sahabat Muhajirin dan Ansar. Dan beliau menunjuk beberapa orang sebagai komandan tertinggi. Yang pertama, komandan utama adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Urwah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, wasta'mal alaihim Zaid ibn Harithah. Nabi SAW menunjuk Zaid bin Harithah sebagai komandan utama, panglima tertinggi. Waqala, kemudian beliau berkata, in usiba Zaidun fa Ja'far ibnu Abi Talib ala nas. Kalau seandainya Zaid bin Harithah gugur, syahid, maka yang menggantikannya adalah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Fa in usiba Ja'far fa Abdullah ibnu Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau nanti Ja'far bin Abi Talib gugur juga, syahid, maka yang menggantikannya adalah Abdullah ibnu Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Fatajahhazan nas thumma tahayya'u lil khuruj. Setelah itu semua pasukan yang ditunjuk oleh Nabi SAW, mereka pun mempersiapkan diri dan segera keluar menuju Mu'tah. Tidak biasanya Nabi SAW menunjuk sampai 3 panglima. Di sini, masyaAllah rahimani wa rahmakumullah, mungkin Nabi SAW beliau telah memprediksi apa yang akan terjadi. Karena Mu'tah itu kan tadi daerah kekuasaan Romawi, meskipun yang diperangi adalah Ghassasinah, kerajaan Ghassan, Busra dan sekitarnya. Ini orang-orang Arab musta'ribah. Tapi nanti Romawi tentu tidak akan tinggal diam. Ini strateginya Nabi SAW. Beliau tahu Romawi pasti tidak akan tinggal diam. Baik. Pasti akan ikut campur. Maka ditunjuk 3.000 pasukan dengan 3 komandan. Baik. 2 komandan cadangan, 1 komandan utama. Baik. Setelah itu keluarlah pasukan tersebut. Berjalan menuju Mu'tah. Baik. Nah, begitu sampai di sebuah tempat, mereka mendengar bahwa Romawi mempersiapkan pasukan yang jauh lebih banyak. Yang jauh lebih banyak. Terdengar kabar bahwa Romawi menyiapkan 100.000 pasukan. Beda berapa tadi jumlahnya? Pasukan muslimin 3.000. Romawi 100.000 pasukan. Beda berapa? Selisih 7.000 berapa? Berapa kali lipat itu? 33 kali lipat. 3.000 lawan 100.000. Ini 100.000 pasukan Romawi. Ternyata pasukan Arab musta'ribah ini mereka juga menyiapkan pasukan yang cukup besar, 100.000 juga. 200.000. 100.000 pasukan Romawi, 100.000 pasukan Ghassasinah dari semua kabilah Arab yang ada di utara itu. Semuanya berkumpul 100.000. Di sini para ulama berselisih pendapat apakah benar-benar 200 atau lebih. Mereka menyebutkan bahkan 200.000 itu hanya Romawi saja, sedangkan orang-orang Arab musta'ribah yang ada di sekitar Ghassan itu mereka mengumpulkan sekitar 50.000. Jadi anggaplah totalnya 250.000 pasukan melawan 33.000 pasukan. Beda jauh kekuatannya. Nah, begitu mendengar jumlah pasukan musuh, mereka pun kemudian berhenti. Lalu mereka mengatakan, kita tunggu. Kita tulis surat kepada Nabi SAW tentang jumlah pasukan musuh. Lalu kita menunggu instruksi dari Nabi SAW. Apa yang akan beliau perintahkan? Maju atau ditarik atau ditambah pasukannya? Ini bukan karena takut ya para sahabat ya. Kalau takut mereka sudah kembali. Itu tidak. Mereka diam di tempat tersebut. Tayyib. 2 malam di tempat itu, tempat yang namanya Ma'an. Mereka tinggal 2 malam. Akan tetapi kemudian Abdullah Ibn Rawahah radhiyallahu taala anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Ishaq, syajja'an nas. Beliau berdiri mengumpulkan semua pasukan dan berkhutbah, memberikan motivasi kepada pasukan kaum muslimin. Abdullah bin Rawah. Beliau mengatakan, ya kaum, wallah innal lati takrahun allati kharajtum tatlubu. Wahai sekalian kaum, sesungguhnya apa yang kalian tidak suka itu sekaranglah adalah tujuan kenapa kalian keluar dari kota Madinah. Yaitu yang kalian cari, yang tidak kalian sukai sekarang ini. Yang kalian bingung sekarang itu justru yang kalian cari. Wa ma nuqatilun nas bi'adad wala quwwah wala kathrah. Kita ini tidak memerangi musuh-musuh kita hanya sebab adat. Hanya sebab jumlah saja. Kalau jumlahnya seimbang maju, kalau jumlahnya kurang mundur. Kita tidak memerangi mereka karena jumlah. Wala quwwah. Kita juga tidak memerangi mereka karena kekuatan. Lihatannya kekuatan kaum muslimin kurang, mundur. Walakathroh juga tidak karena banyak atau sedikitnya pasukan. Manuqatiluhum illa bihadad din alladhi akramanallahu bih. Sesungguhnya kita ini tidak memerangi mereka kecuali atas dasar agama Allah yang dia telah memuliakan kita dengannya. Jadi tujuan kita berperang ini adalah melindungi, untuk membela syariat Allah, menegakkan agama Allah Azza wa Jalla, bukan untuk tujuan yang lain. Maka kata Abdullah bin Rawahah, jangan lihat jumlah, jangan lihat kekuatan, jangan lihat banyak sedikitnya pasukan. Fantaliqu fa innama hiya ihdal husnayain imma zuhur wa imma syahadah. Sekarang keluarlah kalian semua, besok kita berangkat, karena kita akan mendapatkan satu dari dua kebaikan, tidak ada yang jelek. Imma zuhur wa imma syahadah. Apakah kemenangan yang akan kita dapatkan atau mati syahid yang akan kita dapatkan. Ini diteriakkan oleh Abdullah ibn Rawahah. Dan kemudian beliau membaca syair panjang, ini syairnya. Intinya untuk memberikan semangat kepada pasukan muslimin. Setelah itu mereka mengatakan, Qad wallahi sadaqa ya ibn Rawahah. Sungguh engkau benar, wahai ibn Rawahah. Famadhan nas. Setelah itu besok paginya mereka tidak menunggu lagi instruksi dari Nabi alaihissalatu wassalam. Tekadnya semua bulat, maju dilawan. 3.000 lawan 250.000. Kira-kira kalau kita sekarang yang berhadapan seperti itu, maju atau mundur? Maju atau mundur? 100 orang lawan 1.000 orang. 1 banding 10. Ini 1 banding berapa tadi? Hampir 1 banding 30 orang lebih. 1 orang lawannya 30 orang. Akhirnya mereka memilih untuk tetap maju. Tayyib. Kita lanjutkan kisahnya. Qala wabtada al-qital. Setelah itu besok paginya bertemu mereka di daerah yang namanya Mu'tah itu tadi. Mulailah peperangan itu terjadi. Hebat sekali. Antara pasukan Romawi, dan antum tahu ya, pasukan Romawi itu bukan ecek-ecek. Salah satu dari negara adidaya ketika itu, Romawi dan Persia. Maka pasukannya pun bukan pasukan biasa. Perlengkapannya luar biasa. Pasukan-pasukan Viking yang saat itu berhadapan dengan kaum muslimin. Terjadilah peperangan itu. Lama faqutila Zaid ibn Harithah. Terbunuhlah Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum jatuh liwa itu diambil oleh komandan berikutnya yang ditunjuk oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Siapa beliau tadi? Ja'far ibn Abi Thalib. Diambil oleh Ja'far al-liwanya. Pakai tangan kanan. Faqatala. Lalu dilanjutkan lagi peperangan itu oleh Ja'far. Terputuslah tangan kanan Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ditebas. Jatuh liwa itu. Sebelum jatuh, tangan kiri beliau mengambil liwa tersebut, dipegang dengan tangan kiri. Lanjutkan berperang. Setelah itu tangan kirinya juga ditebas oleh musuh. Hampir jatuh liwa itu, didekap dengan sisa tangan yang ada. Dalam riwayat disebutkan didekap di dada beliau. Tidak tahu bagaimana, apakah beliau ada di kuda atau beliau berjalan kaki. Intinya setelah dua tangan beliau ini tidak ada, terputus, enggak kemudian selesai. Sebelum gugur, liwa itu tetap menjadi tanggung jawab dari Ja'far bin Abi Thalib. Enggak langsung dilempar kepada Abdullah ibn Rawahah. Tetap dipegang oleh Ja'far. Beliau lanjutkan peperangan tersebut sampai kemudian Ja'far juga terbunuh. Nah, ketika Ja'far terbunuh, baru Abdullah ibn Rawahah mengambil liwa tersebut, diambil. Dilanjutkan oleh Abdullah ibn Rawahah. Dan begitu Abdullah ibn Rawahah melanjutkan peperangan dengan demikian hebatnya, faqutilah. Beliau pun akhirnya juga terbunuh. Jatuh liwa itu. Tidak ada yang berani mengambil. Karena sudah habis komandan yang ditunjuk oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Zaid in usiba fa Ja'far alan nas. Kalau Zaid terbunuh, ganti Ja'far. Wa in usiba Ja'far fa Abdullah ibn Rawah alan nas. Tiga-tiganya sudah tidak ada. Siapa yang akan memegang itu? Karena dia bertanggung jawab memimpin sisa pasukan yang ada. Nah, ternyata ada Khalid ibnul Walid radhiyallahu taala anhu. Beliau baru masuk Islam beberapa minggu sebelumnya. Datang ke Madinah bersama Amr ibnul As radhiyallahu taala anhuma. Ikut ternyata Khalid ada di situ. Mereka melihat keberadaan Khalid. Maka mereka pun meminta kepada Khalid untuk mengambil liwa itu. Ya Khalid, ambil ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi, demikian juga Imam Ahmad, Imam Muslim rahimahumullah, mereka mengatakan kepada Khalid ibn al-Walid, tebuslah apa yang pernah engkau lakukan kepada kaum muslimin. Nah, mendengar permintaan itu, Khalid akhirnya mengambil royah tersebut, diambil. Beliau kemudian menata pasukan. Nah, di sini tidak ada riwayat yang detail apa yang dilakukan oleh Khalid ibn al-Walid, apa juga hasil dari peperangan tersebut. Tayyib. Tidak ada detailnya. Tayyib. Hanya saja melihat riwayat Al-Imam Ibn Ishaq mengatakan Khalid membawa pasukan mundur ke Madinah. Namun Al-Imam Al-Baihaqi, demikian juga Al-Imam Al-Zahabi rahimahumullah ta'ala, mereka berpendapat bahwa Khalid kemudian mengatur pasukan itu sampai mendapatkan kemenangan. Jadi para ulama sirah berselisih pendapat apakah kaum muslimin mendapatkan kemenangan atau mereka mundur menarik diri ke Madinah. Yang lebih kuat adalah pendapat dari Al-Imam Al-Baihaqi, demikian juga Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala, bahwa kaum muslimin mendapatkan kemenangan ketika itu. Hal ini berdasarkan riwayat Al-Imam Ahmad, demikian juga Al-Imam Muslim rahimahumullah dan yang lainnya, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam mengkhabarkan dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya panjang. Jadi saat peperangan Mu'tah, Nabi alaihissalatu wassalam beliau sedang berkhutbah. Dan di tengah-tengah khutbah itu, beliau mengabarkan kepada kaum muslimin yang ada tentang proses terjadinya perang Mu'tah. Allah tunjukkan di hadapan Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau ada di Madinah, tapi beliau bisa melihat apa yang terjadi di Mu'tah. Ini salah satu mukjizat Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau kabarkan. Pertama kali, beliau tawarkan dulu kepada para sahabat, apakah mau aku beritakan kepada kalian tentang apa yang terjadi di Mu'tah. Mereka mengatakan, kalau engkau mau wahai Nabi alaihissalatu wassalam, kami ingin mendengarkan itu. Lalu dikhabarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi awal mulai peperangan, Nabi menyaksikan. Gugurnya Zaid, beliau menyaksikan. Di Madinah. Menangis beliau ketika Zaid gugur. Diambil oleh Ja'far, begitu Ja'far terpotong tangannya kanan kiri, kemudian terbunuh Ja'far, beliau menangis, masih berdiri di atas mimbar. Dan saat Abdullah ibn Rawaha terbunuh juga, beliau menangis lebih, masih berdiri di atas mimbar. Nah, saat Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu mengambil royah tersebut dan melakukan strategi yang belum pernah diketahui oleh Romawi. Jadi Khalid ibn al-Walid menarik pasukan kaum muslimin dari padang Mu'tah. Jadi Mu'tah itu tanpa bukit, bukitnya jauh. Ada di padang Sahara, luas sekali. Nah, oleh Khalid ditarik semuanya. Pasukan itu ditarik mundur ke bukit-bukit, kemudian diseling, dipisah-pisah, dipindah-pindah. Yang kanan mundur ganti ke sebelah kiri. Yang kiri ganti ke sebelah kanan, yang belakang pindah ke depan, yang depan mundur ke belakang, seperti itu. Jadi oleh Khalid dibolak-balik sehingga Romawi mengira ada madad dari Madinah, ada tambahan pasukan dari Madinah. Itu yang kemudian membuat mereka ketakutan. Padahal tidak, itu hanya dibolak-balik saja oleh Khalid ibn al-Walid. Nah, dalam riwayat itu kemudian Nabi alaihissalatu wassalam terakhir beliau mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Tsumma akhadhaha Khalidun fa fatahallahu alaihi." Kemudian bendera itu diambil oleh Khalid ibn al-Walid dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Khalid. Ini dalam riwayat Imam Al-Baihaqi. Dalam riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan bahwa peperangan itu dimenangkan oleh Saifullah, sang pedang Allah. Nah, itulah pertama kali Khalid ibn al-Walid dikenal dengan Saifullah, pedang Allah, pertama kali. Dan Nabi alaihissalatu wassalam sendiri yang memberikan gelar tersebut kepada Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kisah tentang peperangan Mu'tah. Dan intinya atau hasil akhirnya kemenangan di tangan kaum muslimin meskipun dengan jumlah yang sangat tidak seimbang tadi, 3.000 melawan 250.000. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, pasukan kaum muslimin diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kemudian menjadi pukulan telak untuk Romawi. Menjadi pukulan telak untuk Herakl, untuk Heraklius. Beliau sadar selanjutnya pasti akan ada peperangan berikutnya dan Romawi akan runtuh di tangan kaum muslimin. Kenapa begitu? Dia tahu ilmunya. Dia seorang Nasoro yang taat, mengetahui ilmu dari kitabnya. Asli di situ ada. Hanya saja tidak mau masuk Islam, tidak mau mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam, khawatir kehilangan jabatan. Seandainya dia mau, tentu kemuliaan yang besar menjadi seorang muslim, tapi tidak mau, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan harta, takut kehilangan pengikut. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ini mungkin ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang peristiwa ditaklukannya kota Makkah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.